semisalnya. Jadi dia kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama dengan diri mereka. Utu zakaan wa ma utu zakaan, di mana mereka telah diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kerja hati. Au utu fuhuman wa ma utu uluman, au utu sam'an wa absaran wa afidatan wa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Dan kita ya bersedih bahwa mereka telah diberikan kecerdasan oleh Allah tapi tidak diberikan kebersihan hati, atau mereka diberikan pemahaman namun tidak diberikan ilmu, atau mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, penglihatan dan hati, namun apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memberikan mereka manfaat. Jadi ketika melihat pelaku maksiat, kita melihatnya dari dua perspektif. Perspektif yang pertama, tentunya kita marah ketika batasan-batasan Allah itu dilanggar. Tapi di sisi yang lain, kita merasa sedih. Kita melihat mereka dengan kacamata kasih sayang. Kasihan sekali orang ini. Kenapa kok bisa terjerumus pada kemaksiatan? Kenapa kemudian dia bisa terjerumus pada penyimpangan? Jadi seorang da'i, dia melihat seorang pelaku maksiat dari dua perspektif ini. Ya, ini yang akan membuat kita, di satu sisi kita tegas menegakkan hak Allah, di sisi lain kita bersemangat untuk bagaimana menyembuhkan dia, mengajak dia kembali ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang bayangkan ketika antum, Allah takdirkan antum terjatuh pada kemaksiatan. Ya, kemudian ada orang yang menegur antum. Apakah antum ingin ditegur dengan kekasaran atau dengan kelemah lembutan? Tentu kita semua menjawab, saya ingin ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Tidak ada di antara kita yang ingin diperlakukan dengan kasar. Bukan begitu? Nah, demikian pula ketika kita ingin memperbaiki saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ya, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Makanya dia, bagaimana dia ingin diperlakukan, begitu juga hendaknya dia memperlakukan orang lain. Dan demikian juga ini yang sering terjadi di majelis-majelis taklim, ya. Biasanya ada orang yang mungkin penampilannya masih jauh lah dari syariat, ya. Misalnya yang laki-laki masih pokoknya kelihatan seperti anak band misalnya. Kemudian ngaji ikut taklim di Masjid Ukhuwah misalnya. Ya, di tengah-tengah kita. Ada enggak anak band misalnya? Enggak ada. Ya. Ketika dia sudah hadir di majelis ilmu, itu jangan kemudian disikapi. Ya, tapi diperlakukan dengan baik, disapa. Jangan sampai karena dia mungkin masih belum paham, kemudian kita perlakukan dengan tidak baik. Akan semakin jauh dari kebenaran. Nah, ini banyak terjadi pada akhwat. Ya, Masya Allah, misalnya akhwatnya sudah pakai jilbab-jilbab besar atau sebagainya, pakai cadar. Terus ada yang hadir masih pakai kerudung kecil, kucil sekali. Ya. Masih pakai celana jeans misalnya. Anak UI juga. Ya. Kemudian disikapi dengan sikap sinis. Wah, ini pengajian kok pakai celana kayak gitu, ya. Nah, ini sering terjadi, bahkan sampai dibikin surat pembaca. Saya kok di apa bahasa Jawanya itu ya, di apa? Diasingkan, ya. Ya, diseneni ya. Dia cerita banyak yang curhat seperti itu. Nah, jangan, sikap hikmah. Kita enggak bisa mengubah orang itu langsung 180 derajat. Alhamdulillah kalau misalnya dia mau berubah langsung. Tapi kan ada proses. Ada proses, makanya diperlukan sikap hikmah. Ingat-ingatlah hadis Rasulullah SAW tadi yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ini kita tanamkan dalam hati kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia ingin diperlakukan dengan baik, maka dia perlakukan saudaranya dengan baik. Wa hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi aynain. Ya, pada kanan dari beliau, demikianlah wahai saudaraku, ya, sudah selayaknya bagi kita untuk melihat para pelaku kemaksiatan dengan dua perspektif, ainu syara wa ainu qadar, Ya, kita lihat dari kacamata syariat dan dari kacamata kasih sayang. Ainu syarat aila ta'khuduna ala ta'khuduna fillahi laumata la'im. Kama qala ta'ala anizaniyah wazani. Dari sisi syariat, maka janganlah kita peduli dengan ucapan orang-orang yang mencela. Ya. Seperti apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pelaku zina baik laki-laki dan perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fid din. Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang kedua, Allah mengatakan, dan cambuklah setiap orang dari mereka berdua, dari pelaku pezina itu, dengan 100 cambukan. Dan janganlah belas kasihan kalian mencegah kalian dari menegakkan agama Allah. Artinya hukum syariat Allah tetap harus ditegakkan. Yang salah tetap kita katakan salah. Yang benar kita katakan benar. Ya. Jangan sampai rasa cinta kita kemudian malah membuat kita tidak bersikap tegas. Ingat Nabi SAW dahulu pernah dihadapkan pada sebuah kasus, ada seorang wanita Ghamidiyah yang kemudian mencuri. Dan dia mencuri sesuatu yang memang mewajibkan dia dipotong tangannya. Maka orang-orang pun berusaha melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang diminta untuk melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid ini putranya Zaid, ya. Kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah marah. Kemudian apa kata beliau? Wallahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaiha. Wallahi demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ya. Jadi dari sisi syariat, ya, hukuman atau batasan Allah Subhanahu wa taala itu harus ditegakkan. Wa nanzur ilaihim bi'ainil qadar. Fanarhamuhum wa naruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husulil maqsud wa zawal al makruh. Dan kita juga melihat kepada mereka dari sisi dengan perspektif kasih sayang. Ya, dengan perspektif kasih sayang, maka kita pun mengasihani mereka. Ya, mengasihani mereka dan kita perlakukan mereka dengan apa yang paling dekat untuk mencapai tujuan dan menghilangkan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Jadi kita dekati dia dengan perkara yang terbaik. Dengan perkara yang terbaik. Jangan kemudian secara membabi buta membenci mereka. Wahada, kata beliau, wahada min athari talibul ilm. Bikhilafil jahil alladhi indahu ghirah, lakin laisa indahu ilm. Ini merupakan pengaruh seorang penuntut ilmu, berbeda keadaannya dengan seorang yang bodoh yang hanya memiliki semangat. Antum semua penuntut ilmu, sehingga melihat pelaku kemaksiatan itu hendaknya dengan kacamata ilmu, berbeda dengan orang yang jahil. Ya, orang yang jahil melihat pelaku kemaksiatan ya sudah dimusuhi begitu saja. Padahal seorang penuntut ilmu dia harus mencari cara terbaik bagaimana agar orang tersebut meninggalkan kemaksiatannya. Ya, berbeda dengan orang yang jahil yang hanya berbekal semangat saja. Fathalibul ilmi adda'iyah ilallah yajibu an yasta'mila bil hikmah. Maka seorang penuntut ilmu, seorang da'i ilallah yang mengajak manusia ke jalan Allah, hendaknya dia, ya, beramal dengan penuh hikmah. Ya, dengan penuh hikmah. Ini nasihat beliau terhadap para penuntut ilmu, hendaknya dia bersikap, ya, terutama dalam berdakwah, hendaknya dia bersikap dengan hikmah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-amru tsamin, adab yang ke-8. Ayyakuna at-talibu sabiran 'alal ilm. Bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar ketika menuntut ilmu. Ya, bersabar dia. Ai musabiran 'alaihi. Artinya dia berusaha, tekun dia belajar. Ya. La yaqauhu wa la yamillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata. Bahkan dia hendaknya tidak memutus perjalanan menuntut ilmunya dan tidak pula dia merasa bosan. Bahkan hendaknya terus-menerus dia belajar menuntut ilmu sesuai dengan kadar kemampuannya. sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini faktor yang cukup besar pengaruhnya bagi penuntut ilmu, yaitu kesabaran. Karena kalau dia tidak sabar, maka sampai kapanpun dia tidak akan mengangkat kejahilan dari dirinya. Nah, orang yang tidak sabar belajar cuma sebentar, ya, maka selama-lamanya dia akan berada dalam kebodohan. Kita ambil contoh saja belajar bahasa Arab kita. Ya, banyak kasus ya, bukan hanya di majelis kita, di majelis-majelis yang lain. Pertama kali buka pendaftaran, yang daftar banyak sekali. Karena pernah cerita nggak sama antum? Dulu pernah buka pelajaran bahasa Arab, yang daftar tuh 40 orang. Ya, terus berjalan. Sekarang berapa Ahmad? 8 orang ya. Ya. Ahmad termasuk yang bertahan insyaallah. 8 orang. Nah, orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, ya, dia hadir, kadang enggak, ya. Kemudian meninggalkan majelis ilmu. Ya sampai kapanpun dia enggak akan bisa bahasa Arab. Teman-temannya sudah bisa baca kitab, masyaallah, mungkin sebagiannya sudah buka majelis. Ya dia masih gitu-gitu juga. Ya, masih gitu-gitu juga, enggak ada perkembangannya. Kenapa? Karena kurang bersabar dalam menuntut ilmu. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan kita termasuk orang-orang yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, yang namanya menuntut ilmu itu pasti seperti itu. Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, "La yustata'ul ilma bi rohatil jasad." Ya, kata beliau, tidak akan didapatkan ilmu tersebut dengan jasad yang berleha-leha. Ya, memang harus apa? Memusatkan perhatian, memang harus mencurahkan usaha agar dia mendapatkan ilmu semaksimal mungkin. Makanya kita jauh sekali dari para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam satu hari beliau sampai mengikuti 12 pelajaran dalam satu hari. Ya, Kitabul Ilmi, Muyasar itu ya. Antum berapa daras? Ana juga Ustaz, sama Ustaz. Ya. Ya kuranglah dari Imam Nawawi. 7 pelajaran ana Ustaz. Oh, alhamdulillah. Tapi seminggu Ustaz. Imam Nawawi satu hari atau seminggu. Ya, masih bagus seminggu, sebulan 7 kali talimnya, alhamdulillah. Ya. Nah, kata beliau, jangan seorang menuntut ilmu itu merasa bosan. Hendaknya dia terus-menerus menuntut ilmu sesuai dengan kadar kemampuannya. Wal yasbir 'alal ilm, hendaknya dia bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Wala yamillu fa innal insan idza taraqahul malal istahsara wa taraq. Jangan dia pernah merasa bosan. Nah, ini. Ya, kalau dia merasa bosan, kepentok dengan yang namanya bosan, maka dia akan merasa lelah, kemudian dia tinggalkan menuntut ilmu. Jangan pernah merasa bosan menuntut ilmu. Ya, banyak-banyak membaca sirah para sahabat dan juga para ulama. Coba untuk perhatikan kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Abu Hurairah itu masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Dan total beliau bermajelis dengan Rasul sallallahu alaihi wasalam itu kurang lebih hanya 3 tahun. Tapi bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala itu bisa menjadi sahabat yang paling banyak periwayatannya? Apa kunci kesuksesan beliau? Jawabannya adalah kesabaran. Kesabaran. Bermula zaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasalam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasalam dalam keadaan kadang dia tidak mendapati makanan. Abu Hurairah termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sebagian sahabat yang tinggal di masjid. Ya. Tinggal di masjid, bukan di kamar takmir. Ya. Tapi tinggalnya di masjid. Jadi dahulu Masjid Nabawi itu kan dulu kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga bagian yang menghadap Masjidil Aqsa itu dibikin atap. Kemudian terjadi perpindahan kiblat sehingga berbalik arah, ya, kiblatnya menghadap ke Makkah, ke Ka'bah di Makkah. Akhirnya dibikin lagi bagian yang menghadap Ka'bah itu dibikin atap. Nah, bagian yang lama yang dibikin atapnya itu menjadi tempat tinggalnya Ahlus Suffah. Disitulah mereka tinggal, ya, di Masjid Nabawi. Nah, Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang tergolong Ahlus Suffah. Ya. Tapi beliau tekun mulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghafal sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan lapar. Bahkan disebutkan oleh beliau bahwa ada sahabat yang mengira bahwa Abu Hurairah sudah gila. Karena suatu saat tiba-tiba tersungkur Abu Hurairah di masjid kayak orang gila. Akhirnya diinjak lehernya oleh sahabat tersebut. Kamu udah gila Abu Hurairah. Bukan, kata beliau. Tapi aku menahan lapar, katanya. Ya. Seperti itu keadaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Antum masih belum merasakan ya? Seperti itu. Ya, memang kadang-kadang kita ini kan penuntut ilmu ya, penuntut ilmu ala kadarnya ya, bukan orang yang hadir di tempat-tempat, di pondok-pondok pesantren atau di markas-markas dakwah atau di kampus-kampus yang memang mempersiapkan dai, mempersiapkan para penuntut ilmu. Tapi ya sudah, sesuai dengan kemampuan, apa yang kita mampu ya kita jalankan, kita anfaedah dengan penuh kesabaran. Dan itu caranya, ketika ingin mendapatkan semangat dalam menuntut ilmu, kita baca sirah-sirahnya para sahabat dan juga para ulama dalam menuntut ilmu. Ada kisah yang sangat menarik dan ini sering disebutkan oleh guru-guru kami ya, untuk menambah semangat dalam menuntut ilmu. Kisahnya Al-Imam Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Ya. Imam Baqi bin Makhlad, ini kisahnya bisa didapatkan di kitab Wasyar Alamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi ya, disebutkan Baqi bin Makhlad ini dari Andalusia. Negara mana itu Andalusia? Spanyol. Ya, tergambar enggak peta Spanyol. Ini timur tengah benua Afrika, Spanyol di utaranya, sudah masuk benua Eropa. Baqi bin Makhlad itu menuntut ilmu dari Spanyol menuju kota Makkah, sampai dia belajar di kota Makkah. Ya, zaman dulu belum ada Saudi Airlines, ya, belum ada Garuda Airlines, Turki Airlines, belum ada. Semua perjalanan itu ditempuh lewat darat, ya, nyebrang laut lewat darat, berjalan kaki, naik kuda atau naik onta. Biasanya naik onta, ya, karena onta daya tahannya lebih tinggi. Bayangkan dari Andalusia. Andalusia turun ke bawah itu ya, ke Tunisia, Maroko dan lain sebagainya, ke Libya, ke Mesir, nyebrang ke negeri Syam, baru kemudian ke selatan menuju kota Mekah. Setelah beliau mengambil ilmu dari ulama ahli Mekah, beliau ingin bertemu untuk ilmu dari Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad kotanya mana? Baghdad. Di Irak. Ya, di Irak. Akhirnya menempuh perjalanan. Beliau sampai ke Baghdad di negeri Irak. Sampai di sana terdengar kabar bahwa Al-Imam Ahmad sedang dilarang oleh pemerintah untuk menyampaikan ilmu. Ya, karena beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Sementara kekhalifahan ketika itu mereka berada di atas keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Sehingga Al-Imam Ahmad tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pelajaran. Akhirnya sedihlah Baqi bin Makhlad tadi. Akhirnya dia menyewa sebuah tempat tinggal di sebuah funduk, sebuah tempat tinggal, sebuah lodgement begitu, tempat tinggal. Jadi funduk itu bahasa Arab. Pondok pesantren, nah itu dari kata Arab ya. Jadi kalau ada yang anti Arab jangan pakai pondok pesantren, karena pondok itu dari bahasa Arab, dari kata funduk, tempat tinggal. Nah kalau pesantren bolehlah dipakai, karena itu dari bahasa Sanskerta ya, tempat tinggalnya cantri itu namanya pesantren ya. Kalau pondok nggak boleh dipakai ya, itu bukan ajaran Islam Nusantara soalnya. Baik, ajaran orang Arab itu ya, funduk. Nah, ketika itu beliau tinggal di funduk tersebut, kemudian mencari majelis ilmu, sampai ke Masjid Jami di kota Baghdad, bertemu dengan majelisnya Al-Imam Yahya Ibn Ma'in. Yahya Ibn Ma'in ini ulama yang seangkatan dengan Imam Ahmad. Ya. Kemudian dia bertanya tentang ilmu hadis kepada Al-Imam Yahya Ibn Ma'in. Dan Imam Yahya Ibn Ma'in luar biasa. Dia dijelaskan semua apa yang menjadi kendala dia selama belajar ilmu hadis, dia tanyakan kepada Yahya Ibn Ma'in, dijawab semua oleh Al-Imam Yahya Ibn Ma'in. Sampai kemudian Baqi bin Makhlad bertanya kepada Al-Imam Yahya Ibn Ma'in tentang Imam Ahmad. Tentang Imam Ahmad. Ya, maka kemudian Yahya Ibn Ma'in mengatakan, saya tidak pantas untuk menilai Imam Ahmad. Karena beliau adalah seorang imam kaum muslimin. Sudah dikenal, enggak pantas seorang bertanya tentang Imam Ahmad. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Apakah dia seorang perawi yang thiqah? Apakah beliau patut diambil ilmunya? Enggak pantas. Karena beliau adalah imam kaum muslimin. Maka kemudian Baqi bin Makhlad pun menjelaskan bahwa dia datang dari jauh, ya, dari negeri yang sangat jauh, ingin bertemu dengan Al-Imam Ahmad. Dengan Al-Imam Ahmad. Maka kemudian dikabarkanlah oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in tentang apa yang terjadi pada diri Imam Ahmad, bahwa beliau tidak boleh menyampaikan pelajaran. Ya. Tapi Al-Imam Yahya bin Ma'in menunjukkan kepada Baqi bin Makhlad rumahnya Al-Imam Ahmad. Kalau engkau ingin mencoba, coba datangi rumahnya. Karena dilarang itu menyampaikan ilmu di majelis umum. Tapi mungkin ada kemungkinan dia bisa menyampaikan ilmu secara khusus. Maka kemudian Baqi bin Makhlad pun mendatangi rumahnya Imam Ahmad, mengetuk pintunya. Kemudian Imam Ahmad keluar, kemudian mempersilahkan Baqi bin Makhlad untuk masuk ke dalam rumah, kemudian bertanya tentang kemudian Imam Baqi bin Makhlad menyatakan apa tujuannya. Dia sebutkan bahwa saya berasal dari negeri yang jauh. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, karena beliau saya datang dari negeri Maghrib. Ya, pokoknya negara di Afrika Utara itu disebut sebagai Maghrib karena dia berada di sebelah baratnya, ya, di sebelah baratnya Jaziratul Arabiyah. Yang namanya Tunisia, kemudian Aljazair, Maghrib itu sendiri, Maroko, itu disebut sebagai negeri Maghrib, negeri Maghribi. Tapi yang sekarang masih disebut Maghrib itu ya Maroko, ya kerajaan Maroko itu yang disebut sebagai Maghrib. Tapi zaman dulu pokoknya negeri-negeri yang berada di sebelah barat Jaziratul Arabiyah itu disebut sebagai negeri Maghrib. Hal anta ta'ti min Afrika, kata Imam Ahmad, apakah engkau datang dari benua Afrika? La. Abad min hada. Tidak, kata dia. Jauh, lebih jauh daripada itu. Andalusia. Ya, nyebrang laut. Nyebrang selat Jabal Tariq, Gibraltar. Ya. Kemudian dia sampaikan bahwa saya ingin mengambil hadis. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa saat sekarang menahan aku untuk mencegah aku untuk bisa menyampaikan hadis. Akhirnya kecewalah Baqi bin Makhlad. Tapi Al-Imam Ahmad, ya, seorang yang cerdas. Karena tahu ini orang datang dari jauh ini. Ya, datang dari jauh, bukan datang dari Kendari ke Jogja, bukan. Ya, dari mana? Dari Andalusia datang ke Baghdad untuk mencari hadis dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatur siasat, bagaimana kalau engkau datang kemari, ya, dengan berpura-pura menjadi seorang pengemis, ya, nanti aku akan berikan beberapa hadis. Setiap kali engkau datang, aku akan berikan hadis. Luar biasa. Antum enggak perlu nyamar jadi pengemis, ya. Ini Imam Baqi bin Makhlad karena ingin mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad, beliau menyamar menjadi seorang pengemis. Datang setiap hari ke pintunya Imam Ahmad. Ya. Minta seolah-olah menjadi seorang pengemis. Kemudian ketika itulah Imam Ahmad memberikan dia hadis. Kenapa? Kalau ketahuan dia memberikan hadis, ya ada orang yang datang ke rumahnya, bisa menjadi suatu permasalahan. Bisa diusir Imam Baqi bin Makhlad. Kenapa? Karena Imam Ahmad sedang dilarang untuk menyampaikan ilmu. Jadi bagaimana caranya itu? Ya, berpura-pura menjadi seorang pengemis, diberikan hadis oleh Imam Ahmad. Diberikan hadis oleh Imam Ahmad. Sabar dia setiap hari seperti itu. Mengambil hadis dari Imam Ahmad terus-menerus. Sampai kemudian, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akhirnya terjadi perpindahan kekuasaan. Yang berkuasa bukan lagi khalifah yang berakidah sesat tadi, tapi sudah khalifah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Ahmad pun dikembalikan kepada kedudukannya, dipersilahkan untuk menyampaikan hadis di Masjid Jami. Maka kemudian Baqi bin Makhlad, ya, hadir di majelisnya Al-Imam Ahmad. Ya, kemudian diberikan tempat duduk yang spesial oleh Imam Ahmad karena Imam Ahmad menghargai perjuangan selama ini. Dia bisa mendapatkan ilmu langsung dari Imam Ahmad. Sampai kemudian Baqi bin Makhlad sakit. Ingat, dia sebatang kara, negerinya jauh sana, Andalusia. Sehingga Imam Ahmad, ya, melihat muridnya ini tidak lagi hadir di majelis, maka beliau pun bertanya, ya, bertanya kemana Baqi bin Makhlad, kenapa tidak pernah lagi hadir? Ya, harusnya guru seperti itu ya, anak afwan ya kalau nggak seperti itu ya. Ya, mungkin perlu ini kalau perbaikan lah, perlu perbaikan. Kalau siapa yang nggak masuk nih? Ya. Yang hadir enggak banyak ini, aduh. Alasannya apa? Aduh, Ustaz, banyak tugas nih, Ustaz. Mumpung minggu tenang ya. Waduh, kalau gitu perlu kita cari ya. Ya dicari dari hati. Nah, ketika itu ketika Baqi bin Makhlad tidak lagi hadir di majelis, Imam Ahmad mencari muridnya sampai kemudian ya dilacak bahwa Baqi bin Makhlad sedang sakit di penginapannya tadi, tempat dia menginap. Ya. Ya di kos-kosannya lah ya. Pondok tuh kos-kosan lah, kos-kosan antum di mana itu ya samalah. Akhirnya dicari, datang Imam Ahmad ya dan murid-muridnya yang lain datang ke sana. Wah, yang punya kos-kosan kaget ya. Ternyata yang kos di tempat saya ini ternyata muridnya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Luar biasa. Jadi selama itu Baqi bin Makhlad tuh enggak menyebutkan kepada si pemilik funduk tadi bahwa dia adalah muridnya Imam Ahmad. Dia ya, enggak kemudian berbangga-bangga saya muridnya Ustaz Wira gitu. Enggak dia. Dia santai aja. Ya, enggak menyampaikan seperti itu. Baru tahu pemilik funduk itu bahwa dia adalah muridnya Imam Ahmad ketika dia sakit kemudian dikunjungi oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad ya menjenguk Baqi bin Makhlad, mendoakannya, kemudian pergi Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad pergi, itu semua orang yang menghuni funduk tersebut langsung memberikan perhatian kepada Baqi bin Makhlad. Kasurnya diganti, dikasih buah ya. Karena tahu bahwa beliau adalah muridnya Al-Imam Ahmad. Nah, itu yang diturunkan oleh Baqi bin Makhlad. Sebagaimana yang diturunkan oleh putra beliau, ya beliau putra beliau yang bercerita tentang kisah bapaknya. Nah, ibrah dari kisah ini bagaimana seorang ulama bersabar dalam menuntut ilmu, ya dari perjalanannya demikian jauh dia menempuh perjalanan. Maka dahulu orang Indonesia itu termasuk yang GR kalau di Yaman, ya karena sering dipuji oleh Syekh. Ya, antum Indonesia ini menjaga tradisinya para ulama, rihlah, ya. Dalam hati kita wah, dulu ulama rihlahnya jalan kaki naik onta ya, kami naik Yaman Air ya. Tapi alhamdulillah lah masih menjaga tradisi rihlah. Dari sisi rihlahnya bersabar melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kemudian ketika ilmu itu terhalang dia berusaha mencari. Ya, bahkan tidak malu kemudian untuk berpakaian seperti pengemis demi mendapatkan hadis dari Al-Imam Ahmad dan semuanya membawa apa kebaikan bagi dirinya. Ya, tidak selamanya Imam Ahmad diperlakukan seperti itu. Akhirnya ya, dengan keutamaan dari Allah dia bisa langsung menuntut ilmu hadir di majelisnya Al-Imam Ahmad. Luar biasa, banyak sekali kisah-kisahnya para ulama. Kalau kita baca itu rasanya kita itu bukan apa-apa dibanding mereka, bagaimana upaya mereka untuk mendapatkan ilmu. Dan di masa kita juga masih ada ya. Syekh Muqbil bin Hadi ya, Syekh Muqbil bin Hadi gurunya Masyaikhuna, gurunya kami. Kalau dalam perguruan silat itu kakek guru. Ya. Jadi guru punya guru, itu kakek guru. Ya, Syekh Muqbil itu, dia belajar, beliau belajar itu, mulai belajar, bukan di usia muda. Memang beliau sebelumnya sudah punya basic ilmu bahasa Arab. Karena beliau di kampungnya dulu, ya belajar nahwu dengan tekun. Jadi dasar nahwunya sudah banyak. Tapi belajar ilmu syar'i, ilmu aqidah, ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya, itu baru beliau lakukan di usia beliau yang tidak lagi muda, usia 30 tahun ke atas. Jadi Syekh Muqbil ini dulu bekerja sebagai satpam, penjaga apartemen. Jadi dahulu orang-orang di Saudi itu tinggal di apartemen, subkoh. Ya, beliau tugasnya jadi haris, penjaga. Nah, ketika itu mulai muncul rasa cinta pada diri beliau. Beliau mau beli kitab Fathul Majid. Ya, cinta beliau terhadap ilmu. Suka membaca ilmu. Sampai kemudian di usianya 30 tahun ini, sampai kemudian dibuka pendaftaran Universitas Islam di Madinah. Akhirnya beliau mendaftar, alhamdulillah. Atau sebelumnya beliau masuk ke Mahat dulu, masuk ke Mahat. Setingkat SMA. Kemudian setelah dibuka Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah, baru beliau belajar. Ya. Sampai kemudian selesai S1 beliau, beliau melanjutkan ke magister. Nah, ketika di magister, beliau mengambil dua kelas magister. Yang satu magister hadis, yang satu magister akidah. Ya, dua kelas beliau ambil. Dan beliau konsisten, selantiasa mengisi waktunya dengan ilmu, sabar. Ya. Bahkan penjagaan beliau terhadap bahasa Arab itu sangat sangat kelihatan. Ya, beliau tidak mau berbicara dengan temannya atau beliau bikin perjanjian sama temannya, sama-sama penuntut ilmu. bahwa kita tidaklah kita berbicara melainkan dengan bahasa Arab yang fasih, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, demi menjaga kefasihan bahasa Arab beliau. Beliau ngomong sama temannya, pokoknya kita gak boleh ngomong kecuali bahasa Arab yang fasih, sesuai dengan Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Ya, gak mau pakai bicara bahasa amiyah, bahasa yang apa, bahasa gaul ya, bahasa yang gak pakai kaedah di sana ya. Maunya pakai bahasa fusha, bahasa yang fasih. Ya. Sampai ini, ya beliau diajak-ajak oleh orang, ketika di pasar pun, beliau pakai bahasa yang fasih. Kam hada, kayak antum belajar dusunubuh. Ya. Maka pakai kalau penjual di pasar apa? Ya, antum ashabul kahfi katanya. Kalian ini ashabul kahfi ya, baru keluar dari gua, pakai bahasa halus, bahasa fusha. Tapi saya enggak peduli, sabar beliau menghadapi celaan seperti itu, tetap dia menggunakan bahasa yang halus, bahasa fusha. Sampai kemudian beliau menyelesaikan risalah magister beliau, sampai sekarang ada rekamannya, antum bisa dengarkan. Yaitu pengetes magisternya itu mengatakan ini risalah, itu risalah doktoroh. Ya, sebenarnya enggak layak disebut sebagai tesis, tapi disebut sebagai disertasi. Karena kelasnya itu adalah kelas doktor. Lihat, sabar. Ya, antum baru berapa usia? 20 tahun. Syekh itu 30-an tahun. Baru mulai belajar. Jadi mudah-mudahan ada di antara kita ya, di majlis kita ini yang jadi ulama, yang utamakan ilmunya. Ya. Jadi jangan pernah kemudian tidak bersabar dalam menuntut ilmu, jangan pernah bosan. Ya. Tabla walakin idza kana muthabiran 'ala al-ilm fa innahu yanal ajra as-sabirin min wajhin wa taqulu lahu al-aqibah min wajhin akhar. Akan tetapi kalau dia bersabar dan tekun dalam menuntut ilmu, maka yang pertama dia akan mendapatkan pahala kesabaran. Ya, sabar dalam menuntut ilmu ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dia pahala kesabaran. Wa taqulu lahu al-aqibah min wajhin akhar, dan pasti dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Mendapatkan hasil yang baik, kesuksesan. Ya. Jadi dari dua sisi ini dia mendapatkan keberuntungan. Yang pertama pahala kesabaran, yang kedua dia akan berhasil dalam menuntut ilmu. Wastami ila qaulillahi azza wajal mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaika. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal akibata lil muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu, dan tentunya dahulu engkau tidak mengetahuinya, baik itu dirimu sendiri maupun kaummu sebelum engkau diwahyukan, mendapatkan wahyu. Kemudian perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah, fasbir, bersabarlah dalam menuntut ilmu. Innal akibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik itu akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bersabar dalam menuntut ilmu, ya. Jangan kemudian karena satu dan lain hal kemudian kita tinggalkan ya menuntut ilmu. Barang siapa yang tidak bersabar di masa mudanya menuntut ilmu, maka akan menjadi penyesalan bagi dia ketika dia sudah lanjut usia. Ya, apalagi sudah kerja, punya anak, enggak punya kesempatan lagi untuk menuntut ilmu. Ya. Kerja udah sampai sore, pulang ke rumah capek, ya belum lagi belum ketemu anak, kapan waktu untuk menuntut ilmu? Akhirnya di sela-sela, ya kadang dengar radio, ketika melakukan aktivitas, tidak bisa fokus dalam menuntut ilmu. Makanya manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, ketika dibuka majelis-majelis ilmu di sekitar kita, cobalah datang untuk hadir, ambil faedah sebanyak-banyaknya. Kemudian uang yang ada itu jangan dipakai untuk kuliner semua, ya beli buku. Beli buku. Kalau sudah bisa bahasa Arab, beli kitab. Beli kitab. Ya. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan pergunaan apa yang ada pada diri kita untuk menambah wawasan keagamaan kita. Ini mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh beliau dalam bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan diumumkan hari Jumat, insyaAllah kita mulai kajian kitab At-Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Nabi filahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.